Zaman sekarang instan. Ya udahlah instan. Sama juga kayak obat, pengennya instan. Semakin cepat kerja obat kimia, lu sekalian, suntik kayak apa segala macam, semakin besar efek sampingnya. Itu aja kesan saya. Jadi kalau dibilang herbal itu kerjanya lambat segala macam, saya jawab iya aja deh. Kenapa? Karena dia kerja itu bukan cuman menghilangkan gejala keluhan kita, bukan. Dia memperbaiki, dia merestorasi, dia mendetoks, ya. Dia memberi, membuka lagi saluran-saluran segala macam. Coba subhanallah sekalian.